Right from the first time, baby, I caught you with me. I saw a perfect future with you standing right by my side. No one can match it, baby, and no one I really could. I wish I can do you a favor, and I wish that I would. Please, ambil hatiku. Please, ambil jantungku. Please, ambil bungamu yang ku simpan hanya untukmu. Jangan kau pergi dan sakiti lagi. Please, ku ingin beri semua cinta hanya untukmu. Walau kau selalu anggap diriku tak pernah ada dalam hidupmu. Walau bukan ku di hatimu. Pernah sepi dan selalu merasakan sendiri. Sesaat yang lalu kita rasakan hal yang terindah. Tersentak ku sadari hanya bias kini lalu musnah. Akankah pernah terjadi esok hari atau nanti? Dimana kita berjalan bersama dan beriringan. Akan selalu ku nantikan hari-hari indah itu. Dimana ku bisa memberikan isi hatiku. Please, jangan kau pergi. Diriku tak pernah ada dalam hidup.